إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia terus mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salaf fi tarbiyati wal islah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang salah satu kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam bermuamalah, dalam bermuamalah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dalam bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan mereka dengan kejujuran, bisidqi wal amanati wan nusih, dengan jujur, amanah, dan nasihat. Ini prinsip dari salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah, jujur, amanah, dan selalu memberikan nasihat yang baik, tidak berbohong, ya, tidak berkhianat, dan tidak membiarkan kesesatan atau tidak membiarkan orang dalam penyimpangan. Ini sebuah prinsip yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam berhubungan dengan manusia, dengan makhluk. Kita akan bacakan dari kitab ini di halaman yang ke-301. Di halaman 301 dikatakan di situ, ya, al-qa'idatu as-saminatu wal-arba'un, kaidah yang ke-48, anna min minhajihim at-ta'amula ma'al-khalqi bis-sidqi wal-amanati wal-nusih, bahwa di antara minhad atau manhad mereka, artinya manhad cara beragama ahlu sunnah wal jamaah, adalah bermuamalah dengan makhluk dengan tiga sifat ini, ya, dengan kejujuran, dengan amanah, dan nasihat. Sekali lagi, di antara minhad atau metode atau prinsip beragama ahlu sunnah wal jamaah adalah bermuamalah dengan manusia dengan jujur. Jujur lawannya bohong. Kemudian amanah lawannya khianat. Kemudian yang ketiga adalah an-nusih, menasihati. Muallif menurunkan beberapa dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari asar. Yang pertama dari Al-Quran Al-Karim surat An-Nisa ayat 81. Surat An-Nisa ayat 81. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di surat An-Nisa 81. Wa yaquluna ta'a. Fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Wallahu wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa yaqulun, dan mereka berkata, mereka di sini adalah kaum munafiqin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran tetapi menampakkan keimanan di depan Rasulullah, di depan kaum mukminin, di depan para sahabat. Wa yaquluna ta'a, mereka yakni orang-orang munafik berkata, kewajiban kami hanyalah taat, kewajiban kami hanyalah taat. Fa idza barazu min 'indik bayyat ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu wahai Muhammad, dari sisi nabi kita, dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian mereka mengatur siasat di malam hari dengan mengambil keputusan, ya, keputusan yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Kemudian Allah berfirman, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah Subhanahu wa taala mencatat siasat yang mereka atur. Allah mencatat siasat mereka yang Allah atur. Ada dua hal dalam hal ini. Yang pertama, Allah mengatakan demikian dalam rangka tasliyah, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, sekaligus memberikan ancaman, tahdid, ancaman kepada mereka, orang-orang munafik yang mengatur siasat yang buruk, yang jelek. Yang ketika berkata di depan Nabi SAW dengan perkataan lain, dan ketika tidak berada di depan Nabi SAW juga perkataannya lain. Jadi punya dua wajah. Orang munafik ini punya dua wajah. Punya dua wajah. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang memiliki dua wajah. Di depan lain, di belakang lain. Di depan lain, di belakang lain. Dan Allah berfirman, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang mereka lakukan. Allah mencatat siasat mereka yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ayat yang mulia ini, surat Al-Ma'idah ayat 81 ini, banyak sekali pelajarannya, ya? Banyak sekali faedahnya. Yang pertama di antaranya, yang pertama adalah bayanullah subhanahu wa ta'ala lirrasul sallallahu alaihi wasallam anna minan nasi man yu'minu zahiran wa yakfuru batinan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara manusia yang batinnya kafir, zahirnya menampakkan keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala habarkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara manusia ada orang-orang munafik. Di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain, di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam lain. Di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berkata ta'ah, wa yakuluna ta'ah. Kami hanya taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi ketika mereka di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata dengan perkataan yang lain, bahkan mereka mengatur siasat jahat di malam hari. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah at-tahdzir min an-nifaq. At-tahdzir min an-nifaq. Jadi peringatan dari sifat kemunafikan. Ya, dan seburuk-buruk manusia adalah memiliki dua wajah. Di depan lain, di belakang lain. Dan ini sifatnya orang-orang munafik. Adapun sifatnya orang yang beriman adalah satu. Ya. Di depan dan di belakangnya sama. Ini sifatnya orang yang beriman. Tidak ada dusta. Kemudian di antara juga ya faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah butlanut taqiyyati allati yattakhidhuha ar-rafidatu dina. Batilnya taqiyyah yang dijadikan agama oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ketika berada di depan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, mereka taqiyyah, menggunakan taqiyyah. Ya, kami bersama kalian, kata mereka. Kami tidak ada perbedaan dengan kalian. Tapi mereka ini sedang bertaqiyah. Dan taqiyah adalah agama orang-orang Rafidah, agamanya orang Syiah. Tetapi di belakang kaum mukminin, ya, mereka lain. Mereka lain. Mereka mencela para sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang lain yang banyak. Hanya sedikit dari sahabat Rasulullah SAW yang selamat dari celaan mereka. Ya. Tetapi ketika berada di depan orang-orang yang beriman, mereka bertaqiyah. Karena takut ketahuan akidahnya yang rusak. Wa tu'khadh min tahdidillahi haula alladhina yatadhaharuna bitta'ati wa yubayyituna khilaf at-ta'ah. Ya. Dan ini diambil dari ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menampakkan ketaatan tetapi berbuat atau membuat makar jelek di belakang kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yaktubu ma yubayyitun." Nah, Allah dalam ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh memiliki sifat demikian. Sifatnya orang-orang munafik. Dan ini dijadikan sebagai agama oleh orang-orang Rafidah. Sebagai orang-orang Rafidah. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh ulama, oleh Syekh Utsaimin, faedahnya yang kelima, saya loncat, annal munafiqina yukhfu yahrisuna ala an yukhfu a'madahum. Orang-orang munafik itu mereka suka menyembunyikan amal-amal mereka, artinya amal-amal yang buruknya, ya, di depan orang beriman lain, di belakang lain. Kemudian di antara faedah juga, di sekian faedah yang disebutkan oleh ulama adalah al-i'rad amman ya'isna min solahihi. Ini kata Syekh Utsaimin, kita berpaling dari orang yang kita ini tahu atau orang yang kita sudah putus asa darinya, dari kebaikannya, dari kebaikan. Artinya sudah kita kasih nasihat terus, tapi dia tetap berada dalam kerusakannya. Ya. Allah berfirman di ayat ini di surat An-Nisa 81, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, berpalinglah dari mereka, wa tawakkal Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah. Kalau kita ngasih nasihat ke orang terus begitu, kemudian orang itu terus melakukan perbuatan maksiat dalam kemungkarannya, dan kita merasa hampir putus asa berpaling dari itu. Tetapi apakah kita secara mutlak tinggalkan? Tentunya tidak jawabannya. Suatu saat nanti kita akan menasihat lagi, memberikan nasihat berikutnya. Ini diantara beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis kitab Al-Isbah berkata, waqala unasun libni Umar, ada sebagian manusia yang berkata kepada Ibn Umar, inna nadkhulu ala sultanina fanaqulu lahum khilafa ma natakallamu idha kharajna min indihim. Qala kunna na'udduha nifaqan, akhrajahu al-Bukhari. Ada sebagian manusia berkata kepada Ibn Umar, sesungguhnya kita masuk menemui sultan kita, artinya pemimpin kita, menemui pemimpin kita, ya, sultan. Ini diambil dari Kitabul Ahkam, bab ma yukrah min sana'i sultan wa idza kharaja qala ghayra dhalik. Ini diambil dari kitab Sahih Bukhari. Nah, ada sebagian manusia berkata kepada Ibn Umar, ketika kami masuk menemui sultan, sultan di situ maksudnya adalah bisa jadi amir, gubernur, bisa juga kepada wazir atau menteri, masuk ke dalamnya adalah rois, presiden atau dan seterusnya. Ya. Kami masuk ke sultan kami dan kami mengucapkan kepada mereka tidak sama dengan apa yang kami ucapkan ketika kami berada di belakang mereka, ketika kami keluar dari majlis. Qal, maka Ibn Umar berkata, kunna na'udduha nifaqa, kami menganggap hal tersebut sebagai apa? Sebagai kemunafikan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kalau kita lihat penjelasan dari ulama, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab At-Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari di jilid yang ke-15, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia jenis ini, ya, dan kata beliau di zaman sekarang itu banyak, ya. Kata beliau, wa hadza kama huwa mawjudun fi ma sabaq huwa mawjudun al-an bi aktsar. Ini ada di zaman dulu dan di zaman sekarang lebih banyak lagi. Orang masuk menemui pemimpin, menemui gubernur, menteri atau presiden atau raja, kemudian memuji mereka, menyanjung mereka, ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak sesuai dengan kenyataan, alias asal bapak senang. Ya. Ini berbahaya. Ya. Ini sangat berbahaya. Dan mereka telah melakukan tindakan maksiat. Ya. Orang-orang seperti ini telah melakukan tindakan kriminal sebenarnya. Maksiat. Dari empat jurusan. Dari empat sisi. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, annahum kadzabu. Mereka yang menemui para pemimpin, apakah itu gubernur, apakah itu menteri, apakah itu presiden, apakah itu raja, kemudian memuji mereka, nyanjung mereka, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang pertama, annahum kadzabu. mereka telah melakukan kedustaan, kebohongan. Ini sebuah hal yang jelek dan berdosa. Annahum kadzabu. Yang kedua, annahum khada'ul hakim. Mereka telah menipu si hakim tersebut, pemimpin tadi. Jadi khada'u. Yang ketiga, annahum abqau al-amru ala ma huwa alaihi min as-su'. Mereka telah membiarkan keburukan yang ada. Artinya menetapkan keburukan. Membiarkan, menetapkannya dan tidak merubahnya. Ini tindakan yang ketiga yang telah mereka lakukan. Baik sadar atau tidak sadar. Kemudian yang keempat adalah annahum haramu dhabil huquqi huquqahum idza kana al-waliyyu qad farrata fi hadhihi al-huquq. Bahwa mereka telah mengharamkan orang-orang yang berhak mendapatkan haknya apabila pemimpin tersebut lalai dalam memberikan haknya. Ini empat hal yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini yang memasuki hakim, pemimpin, memuji mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Asal bapak senang. Wa syarrun min dzalik, dan yang lebih buruk dari itu adalah an yasta'diya waliyal amri ala ahli alkhair. Membuat waliul amr memusuhi orang-orang baik, ahli alkhair. Min ahli alilmi wad da'wah ila alhaq, dari ahli alilm, dari ulama, dari para dai yang menyampaikan al-haq. Hatta yashtatu ghadaba, sehingga marah. Ya. Wa yu'amilahum bima la yanbaghi an yu'amilahum fihi, an yu'amilahum bihi. Kemudian memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak pantas dilakukan kepada mereka. Fa inna hadha syarrun mimman yamdahuhu bi khilafi ma huwa alayh. Nah, jenis ini tentunya lebih buruk dari yang pertama. Dari orang yang memuji pemimpin tidak sesuai dengan kenyataan. Dan jenis ini mewujud. Jenis seperti ini ada. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menurunkan hadis ini. Athar ini. Ya. Ketika ada orang berkata kepada Ibn Umar, kami masuk kepada Sultan, kepada pemimpin, pemimpin kami. Kemudian kami berbicara di depan mereka, berbeda seperti kami berada di luar. Maka Ibn Umar rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, kunna na'udduha nifaqan, kami menganggapnya sebagai kemunafikan. Kami menganggapnya sebagai kemunafikan. Dan Al-Imam Bukhari juga menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul berkata, inna syarran nasi dzul wajhain. Manusia yang paling buruk adalah yang memiliki dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Yang mendatangi mereka dengan satu wajah, kemudian mendatangi yang lain dengan wajah yang lain. Menipu, berdusta, dan bohong. Datang kepada mereka, ya, memuji, kemudian mendatangi yang lain, mencela. Ini musibah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menurunkan asar dan hadis ini untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa hal tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu beliau membuat judul Bab Ma Yukrahu Min Thana'is Sultan. Bab, ya, tentang apa yang dimakruhkan. Makruh di sini kata ulama adalah At-Tahrim. Al-Muradu Bil-Karahuna At-Tahrim. Artinya haram hukumnya memuji sultan, memuji sultan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kita lanjutkan. Kembali ke kitab Al-Isbah fi bayani manhaj as-salaf fi at-tarbiyati wal-islah. Ya. Jadi di sini Ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan hal itu sebagai sikap kemunafikan. Kemunafikan. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, "Fal mu'minu idza kana bainal kuffari wal fujjari lam yakun 'alaihi an yujahidahum biyadihi ma'ajzihi. Walakin in amkanahu bilisanihi wa illa fa biqalbihi. Ma annahu la yakdzib." Orang mukmin itu ketika berada di antara orang-orang kafir dan orang-orang yang fajir, bagaimana cara bergaulnya? Disebutkan di sini, lam yakun alaihi an yujahidahum biyadihi ma'ajzihi. Kalau misalkan dia itu lemah, tidak berjihad dengan mereka dengan tangannya, tidak melawan mereka dengan tangannya, ya, dengan kekuatan dengan tangan, karena lemah. Akan tetapi kalau memungkinkan dengan lisan, kalau tidak maka dengan hati, dengan tanpa dusta, dengan tanpa dusta. Wa yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi, ngomong dengan lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Imma an yudhhira dinah, ya, bisa jadi menampakkan kehebatan atau memenangkan agama orang lain, ya, yang batil. Wa imma an yaktuma, atau menyembunyikan keimanannya. Ada dua hal, ya. Ketika bermuamalah di tengah-tengah orang kafir, ya, dia mukmin, ya, maka antara dua hal, menyembunyikan keimanannya, ya, menampakkan yang baik tetapi tidak membela agama mereka atau memenangkan agama mereka. Lihat, wa huwa ma hadza la yuwafiquhum ala dinihi kullih. Dia tidak menyepakati agama mereka. Bal ghayatuhu an yakuna ka mu'mini ali fir'aun wa imra'ati fir'aun. Tetapi dia seperti orang yang beriman dari pengikut Fir'aun atau istrinya Fir'aun. Salah satu di antara pengikut Fir'aun beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan Fir'aun serta pemuka yang ada di majlis saat itu tidak mengerti kalau dia adalah orang yang beriman. Yang Allah katakan yaktumu imanah, menyembunyikan keimanannya. Wa huwa lam yakun muwafiqan lahum ala jami'i dinihim wa la kana yakdzib wala yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Ya, dia tidak sepakat dengan agama mereka, tetapi dia pun tidak berdusta, tidak berkata dengan lisannya yang tidak sesuai dengan hatinya. Bal kana yaktumu imana, tetapi menyembunyikan keimanannya. Wa kitmanud dini syai'un wa idharud dinil batili syai'un akhar. Menyembunyikan keimanan adalah masalah, sebuah masalah, dan menampakkan, memenangkan agama yang batil, ini adalah masalah lain. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan. Artinya apa? Terkadang seseorang bergaul di tengah-tengah orang-orang kafir dan orang-orang fujar, ya. Nah, dia menyembunyikan keimanannya. Dia menyembunyikan keimanannya, tetapi tidak berdusta. Tidak berdusta, juga tidak menampakkan bahwa dia mendukung agama mereka, bahwa dia memenangkan agama mereka, tetapi dia, ya, menyembunyikan dengan terus menasihati. Nah, ini. فَهَذَا لَمْ يَكُنْ يُبِحْهُ اللَّهُ قَدْ إِلَّا لِمَنْ أُكْرِهِ. Ya, ini berdusta, ya, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang bagi orang yang ikrah, artinya orang yang diancam, orang yang diancam, maka ketika khawatir akan dirinya binasa, ya seperti apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW, ya seperti Mujahid yang pertama, anak Mujahid yang pertama, ya di zaman Rasulullah SAW, diancam untuk dibunuh, ya. Dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran. Nah, kemudian dia tidak mengatakan, kemudian dia mengatakannya karena khawatir dibunuh, tapi tetap hatinya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun bapaknya dan keluarganya meninggal. Maka ketika Rasulullah SAW lewat kepada keluarganya, Rasul berkata, ketika Yasir ya, dan keluarganya disiksa oleh orang-orang kafir, Nabi berkata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Ya. Adapun Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat yang kufur, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini lain dengan orang yang tidak dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu tidak boleh mengucapkan kalimat dusta yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Bihaitsu ubiha lahu an-nutqu bi kalimatil kufr. Nah, ketika diancam maka boleh mengucapkan kalimat kufur. Wallahu ta'ala qad farraqa bainal munafiqi wal mukrah. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang munafik dan orang yang diancam. Ya. Wa ahlul bid'ah haluhum min jinsi halil munafiqin la min jinsi halil mukrah alladhi ukriha 'alal kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ahlul bid'ah, keadaan mereka seperti keadaan orang-orang munafik, tidak seperti keadaan orang-orang yang mukrah, yang diancam ya, dibunuh, tetapi diancam dibunuh, diancam untuk dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, yang hati mereka tetap berada apa, dalam keimanan, ya, tetap dalam keimanan. فإن هذا الإكراه لا يكون عاما من جمهور بني آدم. Ya. Karena al-ikrah, paksaan ini tidak menjadi umum dari seluruh atau dari kebanyakan anak manusia, anak Adam. بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر ولا أحد يكره على كلمة الكفر ولا يقولها ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفر ليظنوه منهم. Orang muslim yang berada di tengah-tengah orang kafir, menjadi tahanan, tawanan, atau dia hidup sendiri di tengah-tengah mereka, kemudian tidak ada yang memaksanya untuk berbicara dengan kalimat kekufuran, ya, dan dia tidak mengucapkannya, dan dia tidak juga mengucapkan kalimat yang menyelisihi keyakinannya yang ada dalam hatinya, yang terkadang dia ya, membutuhkan kalimat yang lembut ketika berhadapan dengan manusia yang dari orang-orang kafir, supaya disangka bagian daripada mereka, وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل يكتم ما في قلبه. Dia tidak berdusta, tetapi dia mengucapkan ya, dia menyembunyikan keimanannya di hatinya. وفرقٌ بين الكذب وبين الكتمان. Dan harus dibedakan, yakni berbeda antara berdusta dengan menyembunyikan keimanan. Menyembunyikan apa yang ada dalam diri dari keimanan ini yang digunakan atau yang Allah berikan uzur, ya, seperti pengikut Fir'aun dari di antara pengikut Fir'aun ada yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam dan dia sembunyikan keimanannya. Ya, adapun orang yang berbicara tentang kekufuran, berbicara tentang kekufuran tanpa ada paksaan maka tidak ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang munafik. Seperti orang-orang munafik. Nah, kemudian beliau jelaskan tentang bagaimana orang mukmin yang mengikuti atau yang berada di majlisnya Fir'aun, ya, yang membela Musa alaihissalatu wassalam, ya, yang hal ini berbeda dengan kaum Rafidhi. Ya. Thumma dhalikal mu'min alladhi yaktumu imana yakunu bainal kuffar alladhina la ya'lamuna dinahu wa huwa ma'a hadha mu'amman indahum yuhibbunahu wa yukrimunah. Kemudian mukmin tersebut yang menyembunyikan keimanannya yang hidup di antara orang-orang kafir yang mereka tidak mengetahui agamanya, dengan hal tersebut dia merasa aman di sisi mereka sehingga mereka cinta kepadanya dan menghormatinya. Li'annal iman alladhi fi qalbihi yujibu an yu'amilahum bisidki wal amanati wal nuhsi wa iradati al-khairi bihim. Karena keimanan yang ada di hatinya itu membuatnya bermuamalah, ya, bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang jujur, dengan amanah, dengan nasihat, serta menginginkan kebaikan untuk mereka. Wa in lam yakun muwafiqan lahum ala dinihim, walaupun dia tidak menyepakati agama mereka. Kama kana Yusufu as-sidku yasiru fi ahli Misr wa kanu kuffara wa kama kana mu'minu ali fir'aun yaktumu imana wa ma hadha kana yu'azzim Musa wa yaqulu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Beliau contohkan seperti Nabi Yusuf alaihi wasallam yang tinggal di Mesir di antara orang-orang kafir, ya. Kemudian juga orang yang menyembunyikan keimanannya, ya, dari penasehat Fir'aun, di mana dia berada di tengah-tengah mereka, ya, tetapi mereka menghormatinya, bahkan menasehati Fir'aun dan menasehat ahli majlis dengan perkataan ataqtuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh seseorang, maksudnya adalah Musa, karena dia menghormati Musa dan mengagungkan Musa alaihissalatu wassalam. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, apakah kalian membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah subhanahu, Rabbku adalah Allah. Ini. Nah, ini sikap orang beriman dan sikap ahlu sunnah wal jamaah, meniru mereka. Ya, artinya apa? Artinya bermuamalah dengan jujur dan amanah dan nasihat. Beda dengan sikapnya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah, kata ulama, wa amar rafidhi fala yu'ashiru ahadan illa istamala ma'ahu an-nifaq. Adapun Rafidhah tidaklah dia bermuamalah dengan siapapun melainkan menggunakan kemunafikan, dengan kebohongan, sifat munafik, ya. Fa inna dinahu alladhi fi qalbihi dinun fasidun yahmiluhu 'ala al-kadhibi wal khiyana wa ghasyin nas. Agama yang ada di hatinya adalah agama yang rusak yang membawanya untuk berdusta, untuk khianat, untuk menipu manusia. Wa iradati su'i bihim, ya, wal fa huwa la ya'luhum khabala wa la yatruku syarran yaqdiru alaihi illa fa'ala bihim wa huwa mamkutun 'inda man la ya'rifuh wa in lam yu'raf annahu rafidiyun tadhahara 'ala wajhihi sima an-nifaq wa fi lahni al-qawl wa li hadha tajiduhu yunafiqu du'afa'in nas wa man la hajata bihi ilayhi lima fi qalbihi min an-nifaq alladhi yad'ufu inilah sikapnya orang-orang Rafidhi, ya. Jadi bermuasyarah menggauli manusia dengan sikap kemunafikan, dengan sifat munafik, ya. Karena agama yang ada di hatinya adalah agama yang rusak, fasid, yang membawanya kepada khianat, membawa kepada kedustaan. yakni suka nipu manusia, menginginkan keburukan kepada manusia, ya. Dan tidak ada keburukan melainkan dia lakukan itu untuk manusia, ya. Dan dia lakukan itu kepada orang-orang selain mereka. Dan ketika menghadapi orang-orang yang tidak semanhaj, tidak seakidah, artinya ketika orang-orang Syiah menghadapi orang-orang yang beriman, mereka gunakan sikap taqiyah, ya, sikap taqiyah. Sekali lagi, ini adalah yang bisa kita bacakan dari kaidah yang ke-48, ya, bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah bermuamalah menghadapi manusia dengan sikap jujur, dengan amanah dan nasihat, ya, tidak pakai taqiyah. Nah, lihat bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, khabarkan dalam Al-Qur'an tentang mukmin ali Firaun, tentang orang yang beriman dari pengikut Firaun, ya. Dia menyembunyikan keimanannya, tetapi dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan hal yang tercela, tidak berdusta, tidak taqiyah, ya. Juga tidak mengangkat agama yang batil. Justru dia menasihati mereka dengan nasihat yang baik, ya. Dah bahkan mengagungkan Musa, bahkan mengatakan ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabb adalah Allah? Nah, itu ini yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika bermuamalah dengan makhluk, dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Berikutnya kami akan mengundang ikhwatul Islam yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan siang hari ini. Silakan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda baik melalui via telepon maupun pesan singkat di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ummu Salminah di Cibinong. Silakan Ibu, pertanyaan. Ini Pak Ustadz, saya adalah korban dari yang kajian Bapak Ustadz sampaikan. Begini, kalau? Ya, silakan Ibu. Jadi istilahnya ada orang bermuka dua, dia ingin menghancurkan antara ibu dan anak saya dan anak saya. Anak saya berusia 26 tahun. Dengan dia mencari celah di mana saya bermusuhan dengan anak saya. Terus orang itu tuh SMS gitu bilang kalau saya ini seperti monster, yang kalau saya lebih sukses, saya akan lupa dengan anak saya. Lalu kalau sama saya ngomongnya, dia suka bacain WA anak saya, kalau anak saya tuh sok kaya gitu. Jadi mereka ingin memecah belah gitu. Nah Pak Ustadz, saya mau nanyanya ini, dia tuh modalnya modal modus gitu. Apa? Nah, yang saya tanyain ya. Model nulis gitu. Enggak, yang saya tanyain apakah ancaman orang tersebut di dunianya dan di akhirat. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Nah, terima kasih untuk ibu yang bertanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ibu dan keluarga ibu, serta Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan ibu dan keluarga ibu. Tentang gangguan dari orang yang ingin memecah belah sebuah keluarga, ya, maka wajib bagi ibu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta kepada Allah dari mara bahaya, dari musibah, dari fitnah, ya. Orang yang memecah belah keluarga dengan cara mengadu domba, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan api neraka. Ya. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan dilarang taat kepada mereka. Ya, dilarang mentaati ucapannya. Tinggalkan ucapannya. Jangan digubris, berpaling dari itu. Allah berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamin." Ya. Hammazin masya'in binamin. Jangan taati setiap orang yang suka bersumpah. Ya. Yang sifatnya itu apa? Masya' binamim, di antara sifatnya ini. Ya, suka mengadu domba. Yang ingin dia dari perbuatannya itu dua orang yang bersahabat itu pecah. Ya, di antaranya agar sebuah keluarga pecah. Ya. Maka ibu jangan perhatikan, jangan gubris ucapan-ucapannya. Ya, jangan gubris ucapan-ucapannya. Sudah diputus. Ya. Kalau misalkan dia SMS diblokir, dah. Ya. Diblokir, selesai. Ya. Kemudian perbaiki akhlak ibu dan perbaiki hubungan ibu dengan anak. Ya. Hubungan ibu dengan anak supaya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya. Karena keutuhan sebuah rumah tangga ini ya harus selalu dijaga. Hubungan silaturahim antara kerabatnya harus selalu apa? Dijaga. Nah, kalau ada syaitan datang seperti itu, maka tutup pintu-pintu syaitan tersebut. Ya. Adapun jelas ya ancaman orang yang mengadu domba adalah api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya punya saudara selingkali menyampaikan ayat dan hadis di dalam grup WA. Tapi isi ayat dan hadis yang disampaikan tersebut selalu dipilih yang bertujuan untuk menyindir dan menyakiti hati salah satu anggota grup yang sedang bermasalah dengannya. Dan orang yang meng-share ilmu tersebut dalam perangainya terlihat tinggi hati dan kasar dalam perkataannya. Nah, bagaimana ini Ustaz menghadapi orang seperti ini? Anggota, di grup, ya. Keluarga, anggota keluarga? anggota grup. Anggota grup aja Ustaz. Tapi dia menganggap yang meng-share itu saudaranya. Anggota grup yang lainnya hanya dapat bersabar dan terdiam saja untuk tidak memperpanjang masalah. Bagaimana hukumnya orang seperti ini Ustaz? Sekolah jazakumullah khairan. Umulillah di Bekasi. Baik. Alhamdulillah ya. Bagi yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan tambahan ilmu. Perlu diketahui dan ana ingatkan di sini ya bahwa kita ini hidup sebentar. Ya, hidup sebentar. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dikasih akal. Kita juga dikasih ilmu. Bisa menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Seandainya kita punya grup malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ana sarankan untuk tutup dari grup tersebut. Keluar dari grup tersebut dan tidak usah punya grup. Atau misalkan punya grup yang manfaat. Yang manfaat. Ya, yeah, yang manfaat. Jangan perbanyak grup. Sekali lagi, ya, yeah, kadang kita tertipu sama sebagian orang atau tertipu sama syaitan. Ya. Yeah. Ayo bikin grup agama, bikin dengan niatan untuk belajar agama, tetapi justru malah menjauhkan dari agama sebenarnya. Ya. Yeah. Menjauhkan dari nuntut ilmu, menjauhkan dari ibadah. Misalkan punya grup 3, 2, 4, 5. Ya. Yeah. Satu grupnya kita ladeni misalkan 1 jam. 5 grup berarti 5 jam dah. Kapan baca Qur'annya? Ya kan? Kapan baca hadisnya? Kemudian kapan mau belajarnya? Ya. Dan kebanyakan lulusan grup, lulusan medsos ini karena tidak belajar langsung dari ustadz, belajar langsung dari syekh, belajar langsung dari ulama, ya. Cuma pinternya apa? Kopas. Pinternya kopas, pinter ngomong, pinter debat dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia ya belajar di depan guru, dia lihat bagaimana adabnya, lihat bagaimana tata cara mengajar, lihat bagaimana harus amanah dalam menyampaikan ilmu, ada adabnya, sehingga apa? Beradab. Lulusan majelis ilmu rata-rata beradab, tapi lulusan medsos rata-rata atau kebanyakan atau ada ya yang enggak beradab. Ini seperti itu. Nah, kembali ke masalah. Ini mukadimah saja. Kembali ke masalah. Kalau misalkan ada di antara grup ya, milih-milih hadis yang menguntungkan saja misalkan ya, menguntungkan untuk dan nyindir-nyindir yang lain. Pertama, ya, kita harus husnudzan. Mungkin bukan seperti itu maksudnya. Kan itu. Bukan seperti itu. Ya, kita jangan sampai bawa perasaan. Ya. Bawa perasaan. Nah, langsung saja kita japri ya, maksud antum apa? Mungkin dia maksudnya nasihat secara umum. Kan itu. Kita husnudzan lah sama dia awal, gitu kan? Kan yang disampaikan hadis. Kan gitu. Tapi seandainya betul maksudnya setelah dijapri, ya maksud saya seperti itu. Maka nasihati langsung, baik-baik. Nasihati di lewat jalur pribadi atau wapri ya. Antum ahsan cari yang umum. Ya karena misalkan grup kita ini masih awam kan gitu. Kasih tentang masalah tauhid. Tentang bagaimana tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kemudian tentang beriman kepada hal-hal yang gaib, ya, tentang rukun iman, ya, tentang rukun Islam, ya, itu lebih manfaat, kan gitu. Ya, adapun sindir menyindir, ini jangan dilakukan. Sindir menyindir jangan dilakukan. Nggak bagus. Ya. Kalau misalkan sudah dinasihati, tetap sindir menyindir, ya. Sindir menyindir, maka lebih baik tinggalkan itu grup, ya. Atau bilang ke adminnya untuk keluarkan itu orang kan selesai, nah, itu keluarkan dari grup tersebut supaya apa? Supaya nyaman grupnya. Nah, ketika nyaman, masya Allah, kan gitu. Karena kita nasihatin terus. Kalau sudah nasihatin masih begitu, ya, wah ini bisa dikeluarkan. Kasih satu peringatan, dua, tiga. Nah, misalkan sudah ketiga kali peringatan tetap seperti itu, maka bagi adminnya keluarkan. Nah itu. Nah, ya. Sekali lagi kepada yang mendengar dan menyaksikan acara ini, ya, bahwa umur kita ini sebentar. Kita kalau sibukkan diri dengan medsos akan merugi. Media sosial ya, akan merugi. Coba perhatikan. Di media sosial ada apa? Facebook. Ya kan? Juga ada grupnya. Kemudian di WA ada grupnya, Instagram, kemudian ada apa lagi tuh? Twitter. Ya. Kalau misalkan satu hal saja mengambil waktu kita, ya, satu jam, habis berapa lama tuh untuk itu? Bahkan dalam satu WA ada berapa grup? Ya. Kemudian di Facebook dan seterusnya. Ya. Dan untuk menjadi orang alim. Ya, tidak dari situ. Kadang-kadang medsos justru malah memalingkan, menjauhkan orang dari thalabul ilmi. Ya, itu alasannya bisa. Ya kan kita bisa baca manfaat faedah, kan gitu. Awalnya begitu. Lama-lama kemudian terseret, asyik dengan asik dengan Facebook, asik dengan WA, asik dengan yang lainnya, lupa dengan belajar, lupa dengan nuntut ilmu, lupa dengan majelis, ya, lupa baca-baca yang serius. Karena kebanyakan kalau baca WA, share, kemudian lihat sebentar, oh ini bagus, share lagi. Niatnya banyak yang nge-share. Kan gitu. Nah, seperti itu ya. Untuk manfaat dirinya kurang. Nah, sekali lagi. Bahwa kita hendaknya memanfaatkan waktu kita dengan sungguh-sungguh. Allah kasih umur kepada kita, nanti ditanya, untuk apa umur kita? Ya. Masih banyak yang belum kita pelajari. Ya, masih banyak yang belum kita pelajari. Ya. Seperti akidah, kemudian fikih, ya, kemudian tafsir dan seterusnya. Belajar di majelis, kemudian baca buku, baca kitab, ya. Nah, kalau misalkan hanya di nunggu di grup sangat kurang. Nunggu di grup sangat kurang. Nah, seperti itu ya. Bahkan seperti yang anak katakan tadi, ya, lulusan majelis ilmu alhamdulillah banyak yang beradab. Lulusan medsos, ya, banyak atau di antara mereka yang banyak kurang ajar, tidak beradab. Sukanya debat. Kan itu, sukanya debat. Apalagi medsos sekarang liar. Liar, kalimatnya tidak bisa dijaga. Nah, itu sangat-sangat liar. Kalimatnya dari yang joroknya, dari yang macam-macam, ya. Kemudian karena tidak punya adab dan tidak ada akhlak dan tidak belajar dari ulama, lulusan medsos ini, ya, merasa dirinya pinter, akhirnya suka debat. Bermunculanlah mufti-mufti diyar al-medsosiyah, mufti ad-diyar al-medsosiyah, ya, yang berani berfatwa di medsos tanpa ilmu. Nah, ini. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa hendaknya kita ambil waktu, ya, kita jangan sampai buang, terbuang dengan urusan-urusan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.